jomblo kesepian. Aku masih punya Tuhan yang selalu ada di hatiku, menjagaku melawan nafsu. Memang jomblo, harus jomblo, masih jomblo, tetap jomblo. Jomblo, tetap jomblo, santai, santai, istiqomah sampai halal. Boleh saja, walau ditertawakan, yang penting masih punya iman, sabar dalam ketaatan. Aku ikhlas sendirian, tapi bukan jomblo kesepian. Aku masih punya Tuhan yang selalu ada di hatiku, menjagaku melawan nafsu. Memang ku jomblo, harus jomblo, masih jomblo, jomblo, santai, santai, istiqomah sampai halal. Memang ku jomblo, harus jomblo, masih jomblo, tetap jomblo, santai, santai, istiqomah sampai halal. Berpacaran berduaan malam mingguan, aku mah solawatan, takut dosa. Aku ikhlas sendirian, bukan jomblo kesepian. Aku masih punya Tuhan yang selalu ada di hatiku, menjaga ku melawan nafsu. Memang ku jomblo, harus jomblo, masih jomblo, tetap jomblo, santai, santai, istiqomah sampai halal. Memang ku jomblo, harus jomblo, masih jomblo, tetap jomblo, tapi bukan jomblo kesepian. Aku masih punya Tuhan yang selalu ada di hatiku, menjagaku melawan nafsu. Memang ku jomblo, harus jomblo, masih jomblo, tetap jomblo, sampai halal. Memang ku jomblo, harus jomblo, masih jomblo, tetap jomblo, santai, santai, istiqomah sampai halal, sampai halal. Boleh saja, walau ditertawakan, yang penting masih sabar dalam ketaatan, takut dosa. Aku masih jomblo, tetap jomblo. Santai, santai, istiqomah sampai halal. Memang ku jomblo, jomblo, harus jomblo, masih jomblo, tetap jomblo.